dan syafaat yang diperuntukkan bagi orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat. Orang musyrik, orang kafir, mereka bukanlah orang yang berhak mendapatkan syafaat, dikarenakan bukan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat musbattah, syafaat yang ditetapkan, ini ada syaratnya. Yang pertama, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberikan syafaat. Dan yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang disyafaati. Nah, dan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahlu tauhid, orang yang bertauhid, sehingga syafaat terhadap orang-orang kafir, syafaat terhadap orang-orang musyrik tidak bermanfaat sedikit pun. Nah, dan telah kita jelaskan macam-macam syafaat musbattah. Ada yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang sifatnya umum. Ya. Bagi Nabi, juga para Nabi, para Rasul, para malaikat, orang-orang saleh, dan juga anak-anak kecil yang meninggal dunia. Nah, telah dijelaskan macam-macam syafaat musbattah yang ditetapkan dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW. Nah, kita masuk pada bab yang ke-17. Bab qaulillah ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang diberikan hidayah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia menukilkan ayat yang ke-56 surah Al-Qasas. Syarah penjelasannya, sababu nuzuli hadhihi al-ayah mautu Abi Talib ala millati Abdul Muttalib. Sebab turunnya ayat ini yaitu meninggalnya Abu Talib di atas agamanya Abdul Muttalib. Yeah. Kita kenal Abu Talib ini salah satu di antara paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yeah, yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kecilnya, beliau adalah orang yang merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Rasulullah sangat menginginkan sekali paman ini masuk Islam. Akan tetapi Allah takdirkan meninggal dalam keadaan kafir. Yeah. Hingga turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Di ayat ini, turun berkaitan dengan meninggalnya Abu Talib di atas agama Abdul Muttalib. Agama Abdul Muttalib, agama kesyirikan, kekafiran, di mana kita kenal Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Nabi SAW. Sebenarnya namanya bukan Abdul Muttalib, namanya Syaibah. Tapi ketika waktu kecilnya, beliau dibawa oleh pamannya yang bernama Al-Muttalib. Jadi pamannya Abdul Muttalib, namanya Al-Muttalib. Dibawa, dibonceng di belakang kendaraannya, tunggangannya, sampai berdebu. Wajahnya penuh dengan debu dan juga rambutnya seakan-akan dia adalah seorang budak. Ketika sampai ke Mekah, orang-orang mengatakan hadza Abdul Muttalib. Ini budaknya Al-Muttalib. Sehingga dikenallah dengan sebutan Abdul Muttalib. Padahal Muttalib ini pamannya. Disangka itu adalah budak pamannya yang bernama Al-Muttalib. Sehingga dikenal dengan Abdul Muttalib, namanya Syaibah. Sekali lagi ayat yang kita bacakan tadi berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan meninggalnya Abu Talib di atas agamanya Abdul Muttalib. Kama ya'ti bayanu dhalika fi hadisil bab. Sebagaimana akan datang penjelasan hal itu dalam hadis bab yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala li rasulihi innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta. Berkata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada rasulnya, innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan dan tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Jadi ucapan ini khitabnya kepada Nabi SAW. Tapi maknanya umum kepada siapapun. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Begitupun kita semuanya tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kita cintai. Ayat maknanya laisa ilaika dzalika. Memberikan hidayah taufik itu bukanlah wewenangmu wahai Muhammad. Innama alaikal balagh. Sesungguhnya kewajibanmu itu hanyalah menyampaikan. Mereka beriman ataupun tidak beriman itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan saja. Di mana dengan menyampaikan tersebut telah tegak hujah terhadap mereka. Sehingga tidak ada alasan-alasan lagi di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, tetap mereka tidak beriman. Tapi dengan diberikan peringatan tersebut, telah tegak hujah kepada mereka. Masalah mereka beriman ataupun tidak beriman itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. mereka mendapatkan hidayah ataupun tidak, itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Wa ma alaina illa al-balag. Tidaklah kewajiban kita melainkan hanya menyampaikan saja. Ya. Kita tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada seseorang. Nah, tapi hidayah taufik itu hanya Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, wallahu yahdi man yasha wa lahul hikmatul balighah wal hujjatu damighah. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki hikmah yang sempurna, memiliki hujjah yang kuat. Nah, tentu semuanya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Si fulan mendapatkan hidayah sedangkan si fulan tidak mendapatkan hidayah, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menzalimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak menzalimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Jangan sampai berpemikiran orang yang tidak mendapatkan hidayah dia dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Nah, Allah Maha mengetahui siapa orang yang berhak dan pantas mendapatkan hidayah dan siapa orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha." Tidak ada kewajiban kepadamu wahai Muhammad untuk memberikan hidayah taufik kepada mereka. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang diberikan hidayah itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Hidayah merupakan nikmat yang paling besar. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah ya, yang memberikan nikmat kepada kalian dengan memberikan hidayah kepada kalian di atas keimanan. Ya, ini hidayah, nikmat yang paling besar. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan nikmat-nikmat yang lain di bawah nikmat hidayah. Sebaliknya, musibah yang paling besar adalah kesesatan. Dan musibah-musibah yang lain di bawah musibah kesesatan. Ya, kalau kita menyadari bahwasanya hidayah ini merupakan nikmat yang paling besar, maka hendaklah kita mensyukurinya dengan menjaga nikmat yang sangat besar ini dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Nah, ya. Hanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Para nabi, mereka tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang mereka cintai. Ya. Nabi Nuh alaihissalam sangat menginginkan sekali anaknya menyatakan ketauhidan, masuk Islam. Ya. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya mati dalam keadaan kafir. Ya, berbagai macam cara Nabi Nuh alaihissalam berusaha. Nah, untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada anaknya supaya masuk Islam. Nah, sampai ketika datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, banjir yang sangat besar. Nabi Nuh tetap menyeru kepada anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Nah, tapi anaknya tidak mempedulikan. ya, seruan ayahnya, ya, tetap membangkang. Nah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan dalam keadaan kafir. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahasa yang sangat lemah lembut beliau sampaikan kepada ayahnya. Nah, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Wahai ayah anda, kenapa engkau beribadah kepada berhala-berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah. Wahai ayah anda, telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadamu terhadap jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Wahai ayah anda, jangan kau beribadah kepada syaitan. Syaitan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya abati inni akhafu ayya massaka adabun min ar-rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah anda, aku khawatir akan ada adab yang menimpamu. Nah, sehingga engkau menjadi temannya syaitan. Ya, bahasa yang sangat lemah lembut disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, berharap ayahnya mendapatkan hidayah taufik. Tapi ternyata takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahnya tetap dalam keadaan kesyirikan dan kekafiran. Ya, dengan lancangnya ayah mengatakan, qala arakibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, akan aku lempari engkau dengan batu-batu, atau tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Ya, diancam akan dirajam oleh ayahnya. Diancam, diusir oleh ayahnya. Ya, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru ayahnya kepada dakwah tauhid. Ya. Padahal kita kenal Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalil Rahman, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada ayahnya. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah taufik itu hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan sekali pamannya Abu Talib masuk Islam. Dengan berbagai macam upaya, ya, Rasulullah melakukannya. Bahkan ketika kematian hendak menjemput pamannya ini, Rasul mentalkininya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Bahkan Nabi Allah menakdirkan Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Ya, ini juga bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehinggalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hidayatul Islam, hidayatul iman. Ya, di mana hidayah Islam, hidayah iman tidak bisa diwariskan. Nah, ya, walaupun ayahnya orang yang soleh sekalipun nabi, tidak bisa mewariskan hidayah ini kepada anaknya. Sekalipun anaknya orang yang soleh, ya, walaupun dia nabi, tidak bisa, ya, mewariskan hidayah ini kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Ya, ini hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sekian manusia yang jumlahnya banyak sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, memilih kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Sesuatu kenikmatan yang sangat besar. Wa qala, Allah mengatakan, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Yeah. Dan betapa banyak manusia itu yang kafir. Yeah. Walaupun engkau semangat sekali. Nah, engkau sangat menginginkan mereka itu beriman. Yeah. Allah sebutkan, kebanyakan manusia ini kafir. Walaupun Nabi ingin sekali manusia itu beriman. Yeah. Menunjukkan bahwasanya hidayah tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menunjukkan bahwasanya jumlah orang-orang kafir lebih banyak daripada orang-orang yang beriman. Yeah. Dari sekian banyaknya orang-orang kafir, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita termasuk di antara orang-orang yang beriman. Dan sekali lagi, ini kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Sehingga Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Begitu juga wasiat para anbiya, para nabi kepada anak-anaknya untuk senantiasa menjaga nikmat hidayah ini. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya. Begitu Nabi Yaqub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya, mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya, jaga nikmat yang sangat besar ini. Ya. Jangan sampai kita beranggapan seseorang kalau sudah masuk Islam, gak mungkin ya, dia melakukan kesyirikan. Gak mungkin dia melakukan kekafiran. Ya. Tidak demikian keadaannya. Banyak orang yang menyatakan dirinya Islam, kemudian dia murtad. Nah, kita berikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang memutarbalikkan hati seorang. Ya, bisa jadi dia sekarang Muslim, tiba-tiba sore hari atau esok harinya dia menjadi kafir. Allah yang memutarbalikkan hati seorang. Sehendaklah kita senantiasa terus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kokoh di atas hidayah. Yeah. Doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang dijamin masuk surga. Yeah. Dijamin diampuni dosa-dosanya. Tapi beliau tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikokohkan di atas hidayah. Agar istiqomah di atas Islam. Tentunya lebih-lebih lagi kita yang belum mendapatkan jaminan masuk surga. Belum mendapatkan jaminan diampuni dosa-dosa. Ya, dalam keadaan hati-hati kita lemah. Hendaklah kita lebih-lebih lagi memohon kepada Allah agar dikokohkan di atas hidayah. Nah, jangan sampai kita merasa di atas kebenaran, kemudian kita mengamalkan kebenaran, kemudian kita merasa aman dari kesesatan, penyimpangan, dan kekafiran. Jangan demikian. Ya. Kenapa dikatakan tadi? Allah yang memutar balikan hati kita. Nah, para nabi saja, walaupun keadaan mereka seperti itu, ya, sebagai nabi, sebagai rasul, dijamin masuk surga, tetap mereka tidak merasa aman dari yang namanya kesyirikan, kekafiran, penyimpangan, kesesatan dan semisalnya. Nabi Ibrahim AS, beliau mengatakan, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari peribadahan kepada berhala-berhala. Ya, khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan agar dijauhkan dari peribadahan berhala-berhala. Ya, dari yang namanya kesyirikan, kesesatan dan semisalnya. Sehingga hendak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan dari hidayah Islam, hidayah iman. Ya, sehingga dalam setiap rakaat salat kita, nah, Nabi mensyariatkan, dan di antara ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah memohon agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah kepada kami di atas jalan yang lurus. Nah, ini merupakan ya, sehingga hendaklah kita kultu atau katakan hidayah itu yang dinafikan ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Yang dinafikan di sini adalah hidayah taufik dan penerimaan. Nah, fa'ika ilallah. Sesungguhnya ya, urusan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwal qadiru alaih. Dialah Allah yang mampu untuk memberikan hidayah taufik. Nah. Wa amal hidayatul madhkuratu fi qouli ta'ala. Adapun hidayah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang kalau kita lihat sepintas, nah, seakan-akan bertolak belakang. Dalam ayat yang kita bacakan sebelumnya, Allah mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi dalam ayat yang kita bacakan setelahnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan lurus. Ada yang dinafikan, ditetapkan. Ya. Fa innaha hidayatud dalalati wal bayan. Sesungguhnya ya, hidayah yang ditetapkan ini adalah hidayah yang sifat ad-dalalah wal bayan. Ya, bimbingan, arahan dan penjelasan. Jadi makna ayat sunya engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, hidayah di sini maknanya hidayah yang sifatnya bimbingan, arahan dan penjelasan. Ya. Nabi SAW, nah, membimbing umatnya, ya, menunjukkan umatnya kepada jalan yang lurus. Ya. Adapun umatnya beriman atau beriman, itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Umatnya menerima arahan dan bimbingan Nabi ataukah tidak, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa huwal mubayyin anillah. Nabi SAW yang menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala wa syar'ihi terhadap al-kitab. Dia bertolak belakang antara ayat yang menafikan hidayah bagi Nabi dengan ayat yang menetapkan hidayah bagi Nabi. Ayat yang menafikan hidayah bagi Nabi SAW, maksudnya hidayah taufik. Adapun ayat yang menetapkan hidayah bagi Nabi SAW, adalah hidayah yang sifatnya adalah al-bayan, wal-irsyad. Yeah. Hidayah yang sifatnya arahan, yeah, bimbingan, dan penjelasan. Sehingga para ulama menyebutkan hidayah itu, hidayatan ada dua. Ada hidayah taufik, ada hidayah ad-dalalah wal bayan. Nah, hidayah yang sifatnya penjelasan. Nah, hidayah yang sifatnya arahan, bimbingan. Ya, para nabi, para ulama dan kita pun bisa memberikannya. Ya, Kita berikan hidayah yang sifatnya arahan bimbingan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Nah, sampai Rasulullah mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik kepada seseorang dengan sebab engkau, itu lebih baik dari unta merah. Ya. Di mana hidayah, arahan dan bimbingan ini sebab seseorang mendapatkan hidayah, taufik. Ya. Nah, kita memberikan arahan, bimbingan kepada orang lain sebab orang lain mendapatkan hidayah, taufik. Walaupun bukan suatu kemestian. Ya. Tapi menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, taufik ketika dia mendapatkan arahan dan bimbingan. Nah, adapun hidayah taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mesti orang yang mendapatkan hidayah berupa arahan dan bimbingan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya. Yeah. Nah, hidayah tadi ada hidayah taufik wal bayan, ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga hidayah yang sifatnya ad-dalalah wal bayan. Ada hidayah taufik tadi, dari milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga hidayah yang sifatnya ad-dalalah wal bayan, ya, arahan, bimbingan, penjelasan. Ini siapapun bisa untuk melakukannya. Nah, para nabi tadi saya sebutkan, para ulama, ya, dan juga yang lainnya bisa memberikan hidayah yang sifatnya penjelasan, arahan dan bimbingan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Natabi ilahuna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya, menyebutkan hadis yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat yang kita bacakan dalam bab tadi. Ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.